Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا wong-wong sing padha iman ya alladzina idza najaitum tetkalane matur dhewean sira kabeh ar-rasula ing Kanjeng Rasul ing utusane Gusti Allah faqaddimu mongko ngaturna sira kabeh baina yadai najwakum ana ing dalem sadurunge pematur sira kabeh sodat kotan ing sedekah dzalika utahe mengkono mau iku khairun lakum luwe bagus lakum kanggo sira kabeh wa adharu lan luwe suci fa illam tajidu mongko lamun ora nemu sira kabeh ameh sedekah lan duwe fa innallaha mongko sedune Gusti Allah iku ghafurun rahimun dat kang akeh pangapurane lan akeh welase. Awal-awal Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam rawuh dhateng Madinah menika saben dina niku mulai wajar ijo nguantek dalu tamu mboten barbar blitir mau. Tiang-tiang niku dosoan tengene Kanjeng Nabi ora gelem bareng-bareng terus diwakili wong siji ngoten mboten. Niki kula jamaah saking anu badhe nyuwun pirsa Kanjeng mboten ngoten, sita-sita. Nek munajat niku artine satu-satu. Jadi ya mbake dugi teng Kanjeng Rasul kula badhe matur. Nggih napa? Bisik-bisik iki kula niki bojo kula rewel mboten ngerti. Ngobal niku wonten mak teko ya. Badhe matur Kanjeng Nabi. Nggih napa? Nggih menika mbek plengak-plengak ndak mangulya do krungu. Dadi niki kan anak kula niki pun gedhe tapi kok dereng ngoten sing nakokno. Mboten niku wirang-wirang Kanjeng Nabi ora iso napa istilahnya ora iso cit pokoke. Lah pamu terus ora iso ngapa-lapo. Mboten iso apa-apa. Lah kula bayangna, lah kuwe sing tamune ora pati akeh. Iku ya kuwesel ya nene. Eh tamu yang tak modho sak niki niku ora mau terima matur sita-sita. Tapi njaluk foto sita-sita. Lawan ana rombongan rong bis njaluk foto sita-sita. Sampeyan bayangkan rong bis niku pinten 50 ping 100. Wong 100 kuwi terus kaya dekor ngono. Lah mbok bareng-bareng nek apa lho. Nek ora rong bis pesisan ya sak bis apa setengah bis itu sita-sita. Sampeyan bayangake kesele niku. Meneng ae tok-tok ngeten. Soale nek obah kan gak dadi. Sakit. Gue bayangin Kanjeng Nabi ini mulai suatu. mulane terus dawe wong-wong mukmin iku terus didhawuhi karo Gusti Allah, kowe nek arep sithik ngambek Kanjeng Rasul iku meneh sedekah sik. Oh, meneh sedekah sik. Nah niki nggo ngurangi wong iki. Dadi sing ora duwe. Lah niku gak sedekah iki. Wah kira asal usule salaman templek niki kok niki kira-kira. Dadi bareng di abani ngono ngrasa berkurang. Kanjeng Nabi iso istirahat. Mergo sing ora pati duwe-duwe wis malah ngenteni gak duwe-duwe jare. Gak sedekah apa-apa blas wenane ben. Terus ora. Ora niku elingan Allah yarham bahtullah salam ngajeng. Kula niku watul eh bahtullah. Mbah kula niku jenengan besok kiambah niku. Wesel mbah mboten saged istirahat. Undangan niku terus mawon. Teng pundi-pundi niku. Kadang-kadang niku wadahe ra karuan. Jember niku kok Rembang pirang kilo niku. Nate ketua PKB pertama niku Matori Abdul Jalil ngetutno kula melok kepengin lah kula niku kegiatane apa melok kula teng ing Jember. Jember niku 8 jam bengok mung mriki niki kira-kira. 8 jam mau nonton menep kapara punjul. Wong Surabaya mon mung mriki 4 jam. Mboten Jember itu sih duwe isane malih. Kula niku wong balik desa. Itu sih disone malih. Matori mbekah-bekoh kok mboten dugi-dugi ngono. Waduhe ngeten iki. Kula pidhato sak jam. Grundel matori niku. Lumah mboten cocok iki. Ya semono ten piye jane? 8 jam luweh, mau sak jam niku. Lah aku mbok kon pidhato 16 jam ngono apa ya. Ben cocok. Lah wis kesel sak jam ae wis tambah kesel lah. Jadi kula wadulke karo Mbah Dullah. Kula niku nek muni napa? Mboten saged ngoten iki sagete kapan ngoten iki repot. Ora iso nolak mon. Lah kula niku antek dilokno tangga kula. Iki sampean kok mboten rasan teng griya kaya nampa. Ngoten. Wah, mboten. Niku isin kabeh kula nyuwun. Ora tau ning omah ning omah ning Rembang ana apa-apa gak ora dah deh. Kagian kluyuran. Di samping niku kula gadah tulisan-tulisan sing gak rampung-rampung. Mergo nggih kluyuran terus. Oh, nulis niku aku tetengok-tengokan. Ayo kluyuran. Mbah Dullah ini ngujeng. Kulo nggih ngoten iku seneng. Kulo niku wong-wong sithik-sithik ngundang, sithik-sithik ngundang. Kadang-kadang nggih mau dikongkon donga tok, kadang-kadang kon nikahno anake tok ngoten niku. Kulo nek muni kadang-kadang kon nunggoni wong khataman Quran ngoten niku. Donga khatmil Quran. Kulo nek muni mboten iso aku rada gak kepenak awakku. Mangke kula pijeti mbah ngoten nek. Wah, lha awakku kesel kabeh. Mangke kula bopong pun atem. Lah aku mbok ana apa ning kono wong aku awakku lara kabeh ngene. Nggih mangke teng mriku sare mawon mboten napa-napa pokoke jenengan rawuhi. Ngoten nek. Tapi alhamdulillah sakniki kula gawasah gadah cara sing mun rada ngurangi ya. Mbah kalau kepengen sepuluh di bariku. Anu, makanya sampai nih anten sing ngoten niku sampai nih kandani mau. Gue lak niki pun arang-arang mau desa niku moro ngaturi mbah ngaturi ngen kulo khatmil Quran. Anu ya, sediakno perskot 5 juta. Wah, aku tak rono. Maksudnya mau desa-desa udah mundur. 5 juta ya. Aku ngomong selawe ewu. Niku terus do mundur karena nek sampean Gus nggih ampun 5 juta nggih 10 juta ngoten dadi. Kula iki nglakoni ya maju mundur ngene. La ilaha illallah mentolo ta ora aku. Dadaan Ainun Najib niku Cak Nun Mbak Ainun Najib takok kali kula wadul kaya kula wadul kali Mbak Dola. Persis. Gus aku iki kesel Gus aku. Saiki aku wis ora kober nulis gak kober apa-apa. Ngadeni wong-wong lho. Undangan iki wis masyaallah. Muludan iku ngantek badhe mulud. Rejep ngantek Saban, wis so, gak kabur masuk angel. Dadi kaya alasan opo ae gak iso tahun iki ya tahun ngarep cak ngono kok jajan iki. Lho nek awakmu gelem iku gampang. Piye? Iki ana kiat saka Mbah Dullah Salam nek sampean gelem. Piye Gus iku Gus? Dadi nek ana sing ngundang sampean, andani ya aku teko tapi sampean siapno porsekot kok selawi yuto. Oh, ini mundur dik ini. Aestu ana undangan kok kampus, kok perguruan tinggi, bocah mahasiswa-mahasiswa niku. Diomongi ngoten kali iki mbak. Ya, DP-nya dulu 25 juta nanti saya jangan. Ngamuk-ngamuk iki. Mulih perut terus gawe surat duwane 12 lembar. Puas ngonek-ngonekno. Dulu saya mengidolakan sampean. Oh, saya buat macam-macam. Sekarang sampean komersial pakai ada wah macam suratnya kare Ainun di dono kula iki lho Gus aku nuruti kiatmu diamu wong-wong lho iku aku dudu kiatku iku kiate Mbah Dul aku wis matur kiate Mbah Dul aku dhewe ora wani ngono soalnya aku iku isih kepengin dianggap apik karo wong. Dan Mbah Dullah kan orang. Aku nunggu tak dilokno wong wah, mata duiten ngono. Ngono iku aku wis ora atiku nek dilokno kon. Nek Mbah Dullah kan orang. Mbah Dullah ora peduli, sing penting Gusti Allah. Diomongi wong elek kaya apa ben. Sing penting Gusti Allah pirsa. Ngono. Ngono awake dhewe durung durung makom. Aku ora wani kan biyen diwarai. Niki kira-kira kok asal usule iki. Berarti iki Kanjeng Nabi yang jenengan bayangake. Lho nalika rawuh pertama niku sing nawani supados manggen teng kene dalempe niku. Wah, anggere wong mulai kok pojok nek cara sak mriki nggih. Mulai kok kalior. Terus anggar uang meriki mawon Kanjeng Nabi meriki mawon Kanjeng Nabi meriki mawon meriki kamare kata meriki wonten AC ini ono acara saat ini meriki jadinya apa ya macam-macam lah Kanjeng Nabi supaya kan Kanjeng Nabi ini kan repot mau seminar kayak gue nak mandek ini kene Mary kene Mary wes senjarno ae sak di pro e ontaku wes ngono ae. Jadi orang itu besoranganu nih ngenteni, kemukuman diprok kene cah mundur kene orang. Lebar niku terus niku, onten model wong mertamu lah, tak karu-karuan. Ane, banyak repot, orang tamu ni repot. Sampai betul sampai temu nih, gula istirahat, muang orang itu, agak jadi, ya istilah orang. Temoni gak gilem wong desa. Pejabat jadi temoni. Wong desa ra temoni. Istirahat, istirahatne de istirahat iku wangune. Bupati piye ngrendeng repot. Kanjeng Nabi niku ruweh malih, Kanjeng Nabi niku tiange kan perasa banget. Ora gelem ngelakno wong niku mboten sakit Kanjeng Nabi ngelakno. Tompo. Ya, kekasihe Gusti Allah sing gak niman. Wis kowe nek arep bisik-bisik karo Kanjeng Nabi tok, arep matur Kanjeng Nabi tok, sedekah sik. Sedekah sik. Ten gadah. Pak Ilam tadi itu niku artine ora nemok sedekah. Ten gadah nggih sedekah. Ya wis, ora usah matur-matur. Mesti Allah. Moho ngapura, moho asih. Ing guri-guri ayat niki dinasih. Dinasih niku digenti kare ayat sampunipun niki. Asfaktum antukadimu. Mergo kok akeh sing do ngeluh gitu lho, pirang-pirang niku. Terus niki ayat niki turun. Ngeralat ayat sadurunge. Asfaqtum antuqaddimu baina yadai najwakum sadaqat wa illam taf'alu wa taballahu alaikum fa'aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ullaha wa rasulah wallahu khabirum bima ta'malun. Asfaktum ana ta wedi sira medhi wedi pekir wedi gak di dhuwit antu kadimu yen ta ngaturake sira kabeh baina yadaina juwakum sadurunge matur sira kabeh ning ngene Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sedekaten ning pira-pira sedekah. Fa'idh lam taf'alu mongko tetkalane ora ngelakoni siro kabeh wa taballahu lan rimo tobat sapa Allah alaikum mengatasi siro kabeh fa'akimus sholata mongko jumenengno siro kabeh sholata ing sholat wa atus zakata lan ngwehno siro kabeh zakata ing zakat wa ati'ullaha lan ta'ata siro ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah wallahu ta'ikusti Allah iku khabirun waspada bima ta'malun kelawan barang kan ngamal sira kabeh. Nek kowe sedekah sadurunge matur sedekah terus kowe wedi engko nang melarat nang terus dadi miskin mergo kowe kepengin mutar matur angger matur sedekah entek duwike kowe kuwatir ya wis nek kowe ora nglakoni ngono ora apa-apa. Gusti Allah iku maha nampa monggo maha nrimake tobaté kawula-kawulane. Jebul niku terus ora apa-apa ora usah sedekah. Malah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam buri-buri ora kena disedekahi niku. Kanjeng Nabi sak keturunane ora kena sedekah. Dene wonten tiyang napa ngaku keturunane Kanjeng Nabi nggih ampun sampe sedekahi, gak oleh. Hadiah kena. Lha bedane napa hadiah kalau sedekah? Nek sedekah niku aweh ning gone wong sing luwih rendah sedekah, wong sing luwih butuhno. Nek hadiah ning gone sing sepadan dan sing di atasnya. Ngoten. Mulane nek hadiah niku dilarang nek pejabat-pejabat ngoten niku sampean dilarang nek memberi hadiah. Apa? Ndikne mantu terus sampean hadiah. Sampean gambare kan wong gede sampean meh hadiah. Ecek-ecek kan ya ora pantes ah. Hadiah apa ya, hadiah ya apa sampean hadiah potlot ngoten nggih kira pantes wong pejabat tinggi. Paling ora nggih tukokno televisi apa-apa. Ya mak. Dilarang ning gitu, Indonesia nek kan, ngai pejabat tinggi sampean ngai hadiah. Niki bakale nggih salaman templek bareng dilarang mangke gitu, ngene. Niki dilalai kok ana ayat wa asfaktum antuk qaddim baina yadaina juwakum sadaqat niki Nek kowe wis ora gelem ngono sedekah, mesti ora apa-apa lah. Anggere salatmu tetep jejeg. Jejeg salatmu kuwi. Nek kowe pancen wis cukup bandamu kira-kira punjul kok 85 kg emas setahun zakati 2.5% ngomong bangsa niku. Taati Gusti Allah, taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintahno kon apik karo tangga ya sing apik karo tangga. Gak oleh rasan-rasan ya aja rasan-rasan. Nah niku taat karo Gusti Allah, taat karo utusane Gusti Allah niku nggih nglakoni sing diperintahna Gusti Allah, sing diperintahna Rasulullah, ngedohi sing dilarang Allah, sing dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wis pun nek kowe wedi melarat terus rasa sedekah-sedekah apa-apa ngoten niku. Artine ora usah napa ngaturake napa-napa tengene ngasane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Kanjeng Rasul menika mboten butuh napa-napa. Ora butuh. Dadi wong sedekah-sedekah semanten katae niki nggih balik kae tengge kang fakir miskin. Dadi Kanjeng Nabi niku mok dadi napa namine talang. Dadi bong to sedekah sadurunge matur makane iki paling akeh. Napa mawon Kanjeng Nabi niku pikantuk saking sinpun di mawon mboten kangge Kanjeng Rasul piyambak. Dibagi ning ngene fakir miskin. Mergo fakir miskin niku mboten sing dicager, cagerno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus mangke niku guring-guri terus diresmekno datang Baitul Mal itu. Mangke sedekah zakat segala macam dikumpulake teng Baitul Mal kanggo kepentingan orang-orang miskin, orang melarat, anak yatim, rondo sak piturute ini. Niku asal usule mergo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malah nek mboten wonten apa-apa Kanjeng Nabi kali-kali ana sing butuh banget. Niku Kanjeng Nabi terus ngumumno karo sing apa-apa sing sapa sing nggawa dhuwit ya aku tak utang sik ana wong butuh 20.000 Kanjeng Nabi mboten gadah blas niku ngomong tak sapa sing nggawa dhuwit 20.000 kula Kanjeng utang sik diutang kali Kanjeng Nabi paling akhir niki mangke sing bayar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nek wonten dawuh teng mriki kon sedekah niku maksude mangke disalurke tengene tiang-tiang fakir miskin. Mboten kangge Kanjeng. Kanjeng Rasul mboten angsal sak keturunane Bani Hasyim, Bani Manaf mboten angsal disedekahi. Mboten nampa sedekah. Rabbal niku wonten ayat ni asraktum antuqaddimu baina yadai najwakum sedekah niki terus ndak ada pun mboten nonton tiyang ajeng cuma wong-wong terus disungkan dhewe. Jadi ngertilah nek Kanjeng Nabi ketoke saya nggih mboten sesuk-sesuk ayah aku tak matur mboten. Mboten kaya wingi-wingi antri yo. Masyaallah wong niku nganti antri. Nggih. Najan Kanjeng Nabi niku teng kene andik masjid nggih. Kanjeng Nabi niku daleme nggih makam niku sak niki. Masjid. Oh niku wepek. Njaluk sitok-sitok. Sitok-sitok bisik-bisik. Mergo kadang-kadang pancen sipate pribadi sing diaturake Kanjeng Nabi niku sipate pribadi, ya mbek isin nek krungu wong. Ayo bareng nonton ayat niku terus do pikir ngoten iki anteng. Ayo saku tak ora sang sesuk-sesuk sakake Kanjeng Nabi payahe kaya ngono. Nek Kanjeng Nabi payah kaya apa nggih mboten katik watul katik ngeluh nggih mboten Kanjeng Nabi. Niku wonten ayat malih. tiang itu disuguhi Kanjeng Nabi terus berdahar niku kepengin jagongan karo Kanjeng Nabi. Jagongan ngantekan kan. Kanjeng Nabi boten nate kok temune. Wis ya, wis saiki wis anu. Wis kewar kafe, ayo do turun mboten nonton mboten nate. Wong ngusir wong lho nate. Napa malih kok ngoten? Sampeyan salaman kali Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking apike Kanjeng. Kanjeng Nabi boten ajeng narik astane. Sak durunge sampeyan narik. Mboten niku. Nek kula rek kesuwen ra kula kipat. Jadi mboten Kanjeng Nabi dinten sampeyan ngadinteni ngantek sampeyan dhewe sing nyabut. Bisi Kanjeng Nabi dibisi ngoten. Kanjeng Nabi pesah-pesah keri mboten nate ngoten niku. Dinjarno ngantek wonge rungo dhewe. Niku Kanjeng Nabi niku perasaane halus sekali. Mulane terus Allah Gusti Allah sing dawuhi wong-wong mukmin dikandani kowe bar diaturi dahar karo Rasul itu aja terus jagongan sak arepmu dhewe ngono kuwi wonten niku ora wonten ayate sing ngoten niku. Dadi nek Kanjeng Nabi ora mentolo ya Gusti Allah sing dawuhi. Wes saiki nek ora sedekah wis kowe nek wadil nek ora duwe mergo sedekah wis rasa sedekah. Gusti Allah wis wis apa jenenge ngapura wis paling taubat maring sira kabeh. Nah, salat iku wae, salatan gratis. Salat gratis ora mau lakoni terlalu tenan kuwi. Pake musala. Nek kowe pancen duwe ya waktu zakat meneh kok ana aturane. Wendwe piro dihitung setahun sampean gadah wondo menten niki ora terus langsung kudu zakat dinteni setahun setahun kok isih semono nembe zakat ana aturan. Nek sedekah mboten sakarep sampean niku sampean duwe sithik sampean kek ngeki akeh nggih kenek. Artinya duit sidik itu mau duit selawewu ngei akeh ngei rong puluh hewu ini akeh sampai mau duit lima hewu karean ini ku terserah nek sampai sedekah ini zakat untuk aturan terserah sing buk lakoni kabeh Gusti Allah perso kabeh perso kabeh wallahu khabirun bima tak malum iku penake tengene agama sing diasta Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam niku kula pun bolak-balik matur mergo Gusti Allah niku nek aturan-aturan niku ora kanggo kepentingane Gusti Allah tapi kanggo kepentingane manusa. Gusti Allah ora butuh apa-apa belas mulane mergo kanggo kepentingane manusa Gusti Allah Ta'ala ngutus utusan nggih manusa. Dipilih manusa sing paling manusa. Artinya manusa paling manusa ora mampu boyo, ora mampu kethek, ora mampu ula. Wong-wong niku kadang-kadang wis dadi pemimpin bareng terus mampu-mampu macan, kudu ngraut wong ae. Mampu kethek kudu ngeroyok kono kudu ngeroyok kene barang Kanjeng Nabi manusa sing manusa kangge mulane kangge conto uswatun hasanah manusa mulane mboten wonten perintah agama Islam niku sing ngebot-ngeboti manusa gak ana. Lah ana sampean goleki manusa lho mboten sampean manusa itu tegese umume wong. Umumnya wong dikon poso ngantek maghrib lagi buka iku abot enteng. Kok iso muni enteng? Lha iku bocah-bocah anakku iku TK iso poso kok. Lha wong poso iku nek lesu nemen turu untuk ganjaran kok. Naumu shaim ibadatun, turune wong poso ibadah. Piye? Enteng. Turun gak kuat kena moka, ni lo kena enteng ni ku, enteng. umume manusa. Aja mbok takokno wong siji, oh, nah aku ya berat aku ora mangan awan ngono ae lara kabeh aku. Mbok kon ngantek mahrib iki cilaka iki. Niku orang per orang. Nek ditakokno umume wong napa mawon? Salat, poso, zakat. Zakat enteng wong sing duwe tok. Sing duwe tok niku ditoknone ditokno nggo zakate niku. Iku luwes sithik timbangane komisine maklar. Maklar niku mok cangkem tok. Kene dodol kacamata terus didol rene. Kok kene entuk 5%, kok kene 5%. Wahki padahal abab bloko-bloko. Entuk 10%. Niki diparingi Gusti Allah misale emas 85 gram. Niku mok 2,5% orang antek 5%, separuhnya 5%, 2,5%. Sampai itu suwitik banget. Suwitik banget. Mboten berat. Kok ngantek wong rungong sahabat ngelakoni agama Islam, ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku kudu curiga karo awake iki. Aku wis isih manusa tenan apa serapati manusa. Lho to sing wong sing ganteng niku dirasani wong ati-ati lho, buaya darat. Ini buaya darat. Ya mesti kabotan lho dikongkon nglakoni ajarane Kanjeng Nabi wong boyo. Ati-ati lho yo, iku ayu tapi ula. Lho nek ula ya angel lho. Ngetutno menusa, ngetutno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kuncine awake dhewe niki njaga supaya awake tetep dadi menusa. Ora niku. Angger tetep dadi menusa, enak wis ora ana beban blas. Nglakoni agama ni gak blas. Lha niku kok terus nguwatne terus petentengan ngotene kok. Niku kakean ning kebun binatang. Jadi kepengin dadi macan barang ngono. Oh. Kudung ini piye wong Gusti Allah orang ngudakno kowe ngudakno kowe dikeki mandat Gusti Allah piye Gusti Allah niku niku kaya niki wong kabotan nek sedekah cabut wis ora sah nek kowe premakno sedaya sing diperintahno karo Gusti Allah taala kali Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam niku kangge kepentingan awake dhewe. Kadang-kadang awake dhewe iki sing mikire wah bulet to mikir iku. Malah gak genah kabeh. Ya kaya sing kula contohno penginane niku. Dikongkon sunat wah mikir itu alat vital kok diketok itu gimana itu. Wah, bahaya itu. Itu kalau infeksi kan titanus gimana? Lewat kan, mikirin kayak jojo. Wah, bareng ono kanker kandungan diteliti, sing akeh sing kena kanker kandungan itu mogo bojone ora sunat. Wah, mulai diselidiki itu, apa khasiatnya sunat itu? Wong wedok-wedok terus demo, nggawa tulisan. Sunati laki-laki, sunati laki-laki. Akhirnya dikatakan penelitian, barang dianakan penelitian, wah ternyata nenggu ini kulupi kono sperma, itu sing malah nolak gak diketok, ora hilang itu. Nek saat ini, boh Islam boh ora teng Amerika itu kabare sunat kabeh, mulai bayi pun disunati kabeh. Jadi ngenteni loro kabeh lah kayak gelem manut Kanjeng Nabi. Ya wis manut ngono lah. Oh kaya napa mawon sing diajarno Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nguri-nguri niku wong lagi nemokno ngono. Masane biyen ngebot-ngeboti. Iya. Ngebot-ngeboti. arep ngombe kok kan maca bismillah iku lah apa? Maca bismillah barang repot-repot angel lap-lap-lap ra wes no. Ngombe angel glogok-glogok ra wes no. Sing penting ngombe ku kan seger. Ono bismillah barang apa? Wah, barang saat ini wonten penelitian saking profesor-profesor ahli ini. Banyu barang kowe iso dipengaruhi karo omongan. Banyu mbok omongi elek, ndekne mendemi. Nek mbok omongi apik, ndekne malah dadi kasihate gedhe. Padahal bismillahirrahmanirrahim isine apike ra karuan. Jadi sampeyan nek ajeng ngombe bismillahirrahmanirrahim. Niku pun diteliti kali tiang Jepang namine Profesor Isaru Moto dari dulu. Niku 15 tahun untuk meriksa pengaruh omongan terhadap sing diombe sing dipangan. Ternyata ono khasiat. Sampeyan nek mboten percaya sampeyan ajeng ngombe sampeyan pisau isik banyu. Sampai sampai nombi, naik jajar, betul sampai nak seneng mang. Tapi naik sampai macam Bismillahirrahmanirrahim ini jadi tombol. Mulanya gua ambian rata isin-isin sidik nyewok ni gua saat ni pun buatan pati isin berkok. Wah, us model saat ni nyewok ni gua. Ambian nyewok aku kuno. Us mono banyak kok di sepuli barang. Ternyata nonton-nonton ni gua. Nanti wang modern-modern barang ni, mau coba bismillah tak nih? Wang ngerti kasihatin. Dengan tni, profesor ke Jepang barang. Dah ilah ilah. Ken biar, gaya-gaya nyuwak-nyuwak mana? Wata no patekap sembelai romalah beres. Manut kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Alam taro ana ta ora wis ningali sira alladzina tawallau ing wong-wong sing padha niku maknane kok mengo piye jenengan larat niki niku mboten mengo mestine tawalla niku ana sing maknane mengo tapi dalam pengertian napa nggih seneng sobatan mengom mriki tegese apik kalian mriki jadi alladzina tawallaw niku maknane ngoten mergo nek biasane tawallaw terus mengko diarani ora gelem niku mboten niku maknane tawal mengo niku ana sing mengo mriki mergo seneng kalih mriki tapi ana sing dimaknani mengo rene artine gak seneng kene. Paham nggih. Dadi mengo niki teng mriki maknane mengo niku seneng kan. Nek dimaknani persahabatan ngoten nggih, sobatan, tawallau sobatan. Mergo wala niku saged maknane pancen mengo iso persahabatan, balanan saka wali wala niku. Kauman ing kaum hadiballahu kang bendu sapa Allah alaihi ing atase kaum mahu murana utawi alladzina minkum iku termasuk golonganmu wala minhum lan ora termasuk golongane kaum wa yahlifuna lan sumpah-sumpah ya alladzina wong akeh mau alal kadzibi ing atase goroh wahum hale utawi aladzina wong akeh mau iku ya lamuna padha ngerti kabeh. A'adda nyawisi nyediakake sapa Allah lahum kanggo wong-wong mau azaban sadidan ing siksa sing banget sing dahsat. Innahum sak temene wong-wong mau sa'a iku ala temen apa ma barang kanu kang ana wong-wong mau iku ya maluna padha nglakoni ya wong-wong mau. Niki mbakas tiang-tiang munafik. Jadi nalika wong-wong Yahudi tengene Madinah niku musoi wong-wong Islam, musoi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lan tiang-tiang mukmin niku ana wong sing ketoke Islam. Tapi ngewangi Yahudi. Ana apa-apa dikandakno wong Yahudi, ngomong Islam iki lagi ngene-ngene kandakno mereka. Nah terus ayat menika ndawuhi kowe apa gak ngerti wong-wong sing do balanan sing do sobatan karo kaum sing dibendoni karo Gusti Allah. Dene wong Yahudi. Wong Yahudi niku kan teng Madinah niku ana wong-wong Islam, ana wong-wong Yahudi Nasrani. Wong Yahudi niki selalu nggawe masalah terus. Dadi gak iso urip tetanggan. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika pun nganakno konsensus kesepakatan oleh penduduk Madinah sedaya niki wae iki penduduk Madinah iki saiki kudu sing apik karo padha-padha. Dadi nek umpamane diserang wong liya ya kene kudu bertahan kabeh bareng aja kok ana sing ngewangi musuh bareng. Tapi mpun disepakati ngoten niku tiyang Yahudi mboten. Kufar Mekah niku nyerang wong-wong Islam, wong Yahudi di dalam negeri tengene Madinah niku ngewangi wong-wong kufar Mekah sing arep musuhi Kanjeng Nabi. Mulane dibendu karo Gusti Allah, ghadiba alaihim. Kaum sing mriki niki kaum Yahudi niku sing dimaksud. Kaum sing ora iso tetanggan dengan baik kali wong-wong Islam. Lah niki wonten tiyang kowe apa gak ngerti ana wong-wong iku sing sobatan balanan karo wong-wong sing dibendu Gusti Allah. Karo wong Yahudi. Wong-wong iki ora golongan mereka. Tapi ya ora golonganmu. Ini wong munafik niku ora mbalani wong Yahudi tenanan ya ora. Mbalani wong Islam ya ora. Jadi istilahnya tengene ayat sanes niku muzabzabin. Wong sing mencla-mencle, sing laine loro. Nek teng mereka muni balane kono, nek teng mriki melok muni balane kene. Wa idza khala'u ila sayatinhim qalu nahnu ma'akum. Muni aku balamu. Nek teng mriki, iya. Niki ngrepoti, wong-wong niki ngrepoti. Nggih nek sumpah bareng niku enak mawon nek sumpah. Sumpah, wallahi demi Allah. Ngoten niku demi Allah, aku balamu. Lah apa kok mbalani kene ku lah apa? Nggih wong-wong bejat-bejat kok tak balani lah apa? Ya mbalani sampeyan ah. Engko teng mriku nggih ngoten. Lah sing kanca sapa aku mbalani kono iku. Lah aku sawise lak balamu ae ngono. Jadi mereka tiang sing ngeten iki biasane tiang sing pengecut. Ora wani nan nek ngaku wedi, ngaku ning kono wedi, ngaku ning kene wedi. Dadi ngaku balane kono, ngaku balane kene. Niku terkenale namine munafik niku. Mulane wong munafik niku termasuk wong Islam tapi sing jowo tok. Belum pun nanti matur wong Islam itu ana loro. Ana Islam jebul jero sing jenenge mukmin, ana sing Islam jebul tok jenenge munafik. munafik niki sing loro kabeh. Nek zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngoten ya. Enak mergo Kanjeng Nabi perso satu-satunya orang yang munafik ini. Sak masjid niku ana pira Kanjeng Nabi tak sing perso. Liyane ora ngerti. Wong jabane ku iman kok. Nggih, kalau Kanjeng Nabi niku napa namine pentolane munafik niku Abdullah bin Ubay bin Salul niku wah nek kare Kanjeng Nabi niku ngapurancang ngoten nggih Kanjeng Nabi nggih wonten dawuh wonten dawuh oleh ya insyaallah to mereka misoi Kanjeng Nabi ngene kalangan luar ngrasani Kanjeng Nabi nek tengane Kanjeng Nabi masyaallah wong sing liya niku iso kadang-kadang salah tompo ngewangi ngono kok aja mbok rasani Abdul bin Salul wonge apike ngono mbek Kanjeng Nabi tawaduke kaya ngono nang repoti tiyang sing munafik ning repoti sampean tuduh ra kena mergo sampean ra ngerti jerone ora dituduh nglarakno ati kadang-kadang niku perbuatane itu kadang-kadang dadekno masalah teng ngene masyarakat. Tapi wonten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki memberi alamat-alamat kowe nek kepengin roh sing wong munafik iku nek geneman bodoninan nek dipercaya mblenjani niku niku tanda-tandane ana tapi sampean mestekno ra isa. Biyen zaman Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam niku namung setunggal sing diparingi pirsa dening Kanjeng Rasul iku wong munafik tapi mboten kenging dikandhani wong-wong. Abu Hudzafah niku dijuluki Sirrul Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat rahasia ning Kanjeng Nabi. Jadi mbake niki tok sing ngerti eka Eko munafik. Mulane Sayyidina Umar niku nek ana wong mati kok Abu Hudzafah kok mboten nyalati, gambe nggih melok ora nyalati. Iki menawa kira-kira gak nyalati mergo ngerti dene iki munafik. Gak melok. Nah niki sing di sebat-sebat teng mriki mahum mingkum balamin. Mereka ini bukan golonganmu dan bukan golongan mereka. Sedengane sumpah tapi sumpah palsu. Wong ngene iki naudzubillah min dzalik iku dicawisi Gusti Allah siksa sing dahsyat engko. Wong kelakuan kok ngono iki kelakuan apa? Wong ning kono bodho ning kene bodho. Niku stop nemu. Wong nek gak menapa jahat banget ora ono wong bodoni kok rono rene. Kono bodoni kene bodho. Sa'amakanu ya'malu. Ittakhadhu aymanakum wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillah. Narakin.